Adakah kau dengar senandung mesra mengalun menyibak keheningan bersama? Dia tak bercanda, seakan jiwa ceria selamanya menjalin kisah-kisah yang nyata, terucap kata janji dan tulus sengaja. Melantik cinta hati, dia bara rasa kasih sesama. Tidak hanya anganku, anganmu, sekeras sentuhan pujaan bicara. Perlahan tapi pasti menanda rasa gelisahan. Adakah kau tak bunyi belakang maju menuju jalan bahagia? Yang senang seakan masa dan masa berpadu menyusun pantun syahdu dan sendu, serangkai kata indah pantulan cinta. Semua yang ada terasa mengisi sunyi dan sepi, pelengkap alam menjadi saksi akan keagungan yang suci abadi. Menanti cinta hati, di antara rasa kasih sesama. Tidak hanya anganku, anganmu, sekeras sentuhan pujaan bicara. Perlahan tapi pasti melanda rasa gelisahan. Agar kamu tak bunyi maju menuju jalan bahagia. Seakan masa dan masa berpadu menyusun pantun syahdu tak sendu, serangkai kata indah pantulan cinta. Semua yang ada rasa pengisi sunyi dan sepi, menangkap alam menjadi saksi akan keagungan yang suci. Cinta hati, di antara rasa kasih sesama. Tidak hanya anganku, anganmu, sekeras sentuhan